Kemudian berikutnya Imam Syafi'i berkata, masih menetapkan sifat, kata beliau, wa annahu yadhhaku min 'abdihi al-mu'min, dan sungguhnya Allah ya, tertawa dari hambanya seorang mukmin, berdasarkan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda nabinya sallallahu alaihi wasallam, lilladzi qutila fi sabilillah, tentang orang yang dibunuh di jalan Allah, orang yang mati syahid, annahu laqiyallaha wa huwa yadhhaku ilaihi, ya, bahwa dia akan berjumpa dengan Allah dan Allah tertawa kepadanya. Ya, jelas ya? Ya, ini sudah kita baca ya. Sifat tertawa Allah di mana? Di pelajaran apa? Ya, pelajaran kitab Asy-Syariah. Jelas ya?